Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita pada bab tentang takhfifu rakaatil fajri, bab tentang disunahkannya untuk meringankan dua rakaat sebelum salat subuh. Ubayanu ma yaqra'u fihima wa bayanu waqtihima, dan juga penjelasan tentang apa yang dibaca pada dua rakaat sebelum subuh dan penjelasan tentang waktunya. Kita masuk pada beberapa hadis. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subhi. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihissalatu wassalam beliau sholat dua rakaat yang pendek atau khafifatain, itu ringan. Bainan nida'i wal iqamati, antara azan dan qomat di sholat subuh. Min salati as-subhi, pada salat subuh. Hadis ini memberikan pelajaran faedah untuk kita bahwa ketika kita melakukan dua rakaat sebelum subuh disunahkan untuk ringan, tidak panjang. Lebih baik mana antara yang panjang dengan yang ringan ketika kita sholat? Jawabannya tergantung pada saat apa engkau sholat. Kalau sholat malam, panjang. Kalau sholat qobliyah subuh, pendek. Panjang dan pendek dalam hal ini berkaitan dengan suratannya. Adapun ruku dan sujudnya, ya sama. Kalau sholat malam antara ruku dan sujudnya disunahkan sama. Sebagaimana hadis Ibn Mas'ud, hadis Hudzaifah bin Yaman, Nabi melakukan seperti itu. Membaca dalam hadis Ibn Mas'ud atau Hudzaifah bin Yaman, yang beliau baca di waktu itu Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, sekitar kurang lebih ya 500-600 ayat. Kemudian beliau ruku, panjangnya seperti bacaannya, bawah banget. Iktidalnya sama dengan rukunya, mendekati rukunya. Itu kalau salat malam dengan membaca mamanya Al-Ghasyiyah. Rukunya sepanjang membaca surat Al-Ghasyiyah. Berarti mandan suwe, ya, karena itu salat qiyamul lail disunahkannya panjang. Kalau qobliyah subuh disunahkannya dipendekkan sehingga tidak lama, tetapi khafifatain, dua salat yang pendek. Kalau kita dua-duanya pendek, Pak. Salat malam ya pendek, duha ya pendek, qobliyah subuh ya pendek. Sehingga tidak ngaruh pendek kabeh. Nah, tetapi ketika kita khusus salat subuh memang memendekkan, itu dalam rangka ittiba sunnah. Kalau kita salat malam pendek, ya kemampuan. Kembali lagi, bukan karena sunnahnya pendek, kemampuan. Yang penting tesis salat malam lah. Ya. Yang berikutnya, wa fi riwayatin lahuma, disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, yusalli rak'atainil fajri fayukhaffifuhuma. Nabi salat dua rakaat sebelum subuh, beliau meringankan, yakni memendekkan dua rakaat itu. Hatta aqula, sampai-sampai aku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan hal qara'a fihima bi ummil Qur'an, apakah Rasulullah membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan apa? Pendeknya. Sampai-sampai nah, baru tadi kok sudah ruku, Al-Fatihah dibaca panda, saking pendeknya. Untuk menunjukkan pendeknya. Tetapi ya pasti Ummul Quran dibaca, karena membaca Al-Fatihah itu rukun dalam salat. Wa fi riwayatin lil muslimin, kana yusalli rak'atil fajri idza sami'a al-adhan wa yukhaffifuhuma. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi salat dua rakaat sebelum subuh itu ketika mendengarkan azan. Belum sebelum azan, masih malam, masih lail, masih bisa untuk witir. Setelah mendengarkan azan, tanda masuk waktu sholat subuh, kemudian melakukan dua rakaat yang pendek. Wa fi riwayatin idza tala'al fajr, dalam sebuah riwayat dengan kalimat apabila telah terbit fajar. Yani dipastikan telah masuk waktu sholat subuh. Bisa dipahami? Ya. Hadis yang berikutnya, an Hafsah, dari Hafsah radhiyallahu anha, anna an-nabiy alaihi salatu wasalam kana idza adzana al-muadzin, Nabi alaihi salatu wasalam apabila muadzin telah mengumandangkan azan lis-subhi, untuk salat subuh, wa bada'a as-subhu sallar qataini khafifatain, beliau sebelum melakukan salat subuh beliau melakukan dua rakaat yang ringan atau pendek. Ini penjelasan tentang waktu di mana Rasulullah melakukan rakaatain qabla subuh, setelah mendengarkan muadzin. Selesai muadzin mengumandangkan azan, di waktu itu dilakukan. Bisa dimengerti ya hadirin? Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat al-Muslimin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a al-fajru la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, disebutkan oleh Hafsah, Nabi alaihissalatu wassalam apabila telah terbit fajar, yakni masuk waktu sholat subuh, la yusalli, tidaklah sholat kecuali dua rakaat yang pendek. Hadirin sekalian, yang dimaukan di sini penjelasannya adalah sholat sebelum sholat subuh itu hanya dua rakaat. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam zada ala rakaatain. Nabi tidak menambah dari dua rakaat sebelum subuh. Kadangkala wonten tiang melebet masjid salat teping 4 rong rakaat salam, berdiri lagi rong rakaat salam. Niku pripun? Niku salah, Pak. Cukup dua rakaat sebelum subuh panjenengan lenggah. Lah kalau mau salat tahiyatul masjid sudah terwakili dengan dua rakaat sebelum subuh. Itu prakteknya ketika jenengan dereng sholat dua rakaat di rumah. Ekwan jenengan dua rakaat teng dalam, kemudian berangkat ke masjid. Teng masjid dereng komat, jenengan melakukan tahiyatul masjid. Tapi kalau di rumah dereng sholat qabliyah subuh, melebet teng masjid, maka cukup dua rakaat saja. Bisa dipahami hadirin? Nah, dulu pernah ada seorang melakukan sebelum subuh dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam sampai 3 atau 4 kali. Ditegur itu, singkatannya Imam Malik yang menegurnya, ditegur atau ulama yang lain nanti di murajaah. Orang itu nggak terima, loh. Kenapa ditegur? Aku tidak melakukan kemaksiatan, bahkan aku melakukan sholat. Kenapa kau ditegur? Maka disebutkan mazadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rakaatain qabla al-fajri. Sebutkan riwayat ini. Nabi itu tidak menambahkan lebih dari dua rakaat sebelum subuh. Kenapa kamu sampai 3 kali? Lah kan sholat. Ya memang sholat ibadah. Tapi ketika tidak sesuai dengan sunnah, salah itu. Salah. Dan ini tidak dimiliki ilmu ini oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ilmunya apa, Pak? Sing penting ibadah. Elekan ngendi. Paham ini kalimatnya, Pak? Sing penting ibadah elek kenang endi ngrokrongat rongrokat salam mbok anu main kok dipenging kesuh piyambakipun karena tidak memiliki kaidah ibadah harus sesuai dengan sunnah. Dua rakaat saja itu sudah tepat pas itu terbaik gitu. Lebih dari itu salah. Kenapa salah? Karena Nabi uswah kita tidak seperti itu. Jadi ibadah pun kami perasaan, Pak. Marem-mareman. Sing penting marem. Oh, marem. Boten ibadah niku sesuai dengan sunnah. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Nabi tidak sholat kecuali dua rakaat khafifatain yang pendek sebelum sholat subuh. Kalau kita memperpanjang umpamanya, memperlama, boleh enggak? Dari sisi sini, boleh saja, tidak dilarang. Tetapi engkau menyelisih sunnah. Bahasa Arabnya khilafus sunnah, berbeda dengan sunnah. Tidak lebih mulia. Panjang membaca An-Naba, membaca Abasa wa tawalla, umpamanya. Masya Allah, bacaan yang bagus. Tetapi khilafus sunnah, engkau menyalahi sunnah. Yang paling tepat bukan itu. Yang paling tepat malah justru dipendekkan. Pada rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang kedua, al-ikhlas. Pendek. Kita baca lagi. Wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail masna masna. Dari Abdullah bin Umar, muttafaqun alaih, beliau mengatakan dulu Nabi alaihi salatu wasalam beliau salat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Itu prakteknya. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, masna masna. Witir biraqatin min akhiril lail. Dan beliau witir itu satu rakaat di akhir malam. Akhir malam itu waktu yang mendekati sholat subuh. Kalau subuh itu sudah pagi, sudah disebut tulu'ul fajri, terbitnya fajar, cahaya matahari sudah tersinar. Nanti kalau sudah agak sedikit naik, tulu'ul syams, terbitnya matahari, nampak bulatan mataharinya, itu sudah agak pagi. Terus naik waktu duha, terus sampai masuk waktu zuhur, mataharinya nampak jelas. Ada tulu'ul syams, ada tulu'ul fajr. Dibedakan ya. Terbitnya matahari ditandai dengan terlihat bulatan matahari. Dan tulu'ul fajr, terbitnya fajar, cahaya putih yang terlihat di ufuk timur, yang melintang dari utara ke selatan. Nekus keton putih wakai subuh. Adapun kalau yang sebelum itu, cahaya putih yang menjulang ke atas seperti ekor serigala, maka itu masih disebut fajar kadhib. Kayak fajar, seperti fajar, tetapi itu belum fajar. Matahari masih di bawah, belum naik. Saya gitu pun pahami, itu waktunya. Wuyisalli rak'atain. Kemudian Nabi alaihi wasallam beliau salat dua rakaat qabla salatil ghadat, sebelum salat pagi, yakni salat subuh. Wa ka'anna al-adhan yu'dhinuhu. Beliau melakukan dua rakaat sebelum salat subuh setelah azan dikomandangkan. Beliau salat malam dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, ketika sudah memperkirakan akan segera azan subuh, witir satu rakaat, duduk. Kemudian ketika azan terkomandangkan azan subuh, barulah beliau melakukan dua rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga berkaitan tentang kapan waktu pelaksanaan sholat subuh. Yang berikutnya, apa yang dibaca ketika itu? Wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atil fajri fil awal atau fil ula anhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, ayat yang ke-136, bukan terakhir ya. Al-ayah allati fil Baqarah wa fil akhar minhuma amanna billahi wajhad bi anna muslimun. Surah Al-Imran. Wa fi riwayatin fil akhirah alladhi fi Ali Imran ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum rahuma muslimun. Ini beberapa ayat yang dibaca ketika beliau salat subuh atau sebelum salat subuh. Yang lainnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'ati al-fajr. Beliau membaca pada dua rakaat sebelum subuh, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Rahu Muslim. Ini yang dibaca pada dua rakaat tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Tirmidzi, hadis Ibnu Umar qala ramaqtun nabiyya syahran yaqra'u fi raka'atin qabla al-fajr. Aku memperhatikan Rasulullah atau aku terus menerus bersama Nabi alaihissalatu wassalam dalam kurun waktu satu bulan dalam rangka memperhatikan bacaannya Rasul alaihissalatu wassalam qabla al-fajri, sebelum penunaian ibadah salat qabliyah subuh. Yani dua rakaat sebelum subuh. Beliau membaca terus menerus qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini beberapa riwayat yang disebutkan Imam Nawawi yang menjelaskan tentang pelaksanaannya. Cukup dua rakaat saja yang ringan dilaksanakan setelah mendengarkan adzan subuh, dan bacaannya adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Yang berikutnya masuk pada bab bayanu babu istihbabil ittija'i ba'da raka'atil fajr ala jambihi al-ayman wal hath 'alayhi sawan kana tahajjud bil lail am la. Satu bab, beliau menyebutkan bab disunnahkannya untuk al-ittija'. Ittija' adalah berbaring. Ba'da raka'atil fajr, setelah dua rakaat, setelah menunaikan dua rakaat sebelum fajar. Ala jambil aiman, pada sisi punggung bagian kanan. Ini terlentangnya miring ke arah kanan. Wallahu alaih, dan dorongan untuk kita melakukannya sama saja apakah kita melakukan tahajud di waktu malam itu atau tidak. Kita bacakan hadisnya. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy alaihi salatu wasalam idza shalla raka'atay al-fajr ittaja'a 'ala shikhihi al-ayman. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dulu Nabi alaihissalatu wassalam idza shalla raka'atay al-fajri, apabila beliau salat dua rakaat sebelum salat subuh, beliau ittaja'a, beliau terlentang tidur pada anggota badan bagian kanannya, yakni miring. Seperti ini prakteknya. Tangannya sebagai bantalan dan beliau miring ke arah kanannya. Ini kita akan bacakan keterangan dari Syekh. Dan hadis riwayat Muslim wa anha qalat kana an-nabi alaihi salatu wasalam yusalli fihima kana nabi yusalli fima baina an yafruha min salatil isya ila al-fajri 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'atain uyitir biwahidatin fa idza makatha wa idza sakata al-muadzinu min salatil fajri wa tabayyana lahu al-fajru wa ja'ahu al-muadzinu qama faraka rak'atain khafifatain ثم اتجع على شكل الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة رواه مسلم. Disebutkan dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat antara waktu selesai Isya sampai subuh 11 rakaat. Ini salat apa? Salat malam. Kalau di Ramadan disebut tarawih. Kalau di luar Ramadan disebut tahajud atau qiyamul lail. Jumlahnya 11. Ini kebiasaan Nabi. 11 rak'ah. Cara prakteknya adalah yusallim baina kulli rak'atain. Beliau mengucapkan assalamualaikum setiap 2 rakaat. Witir bi wahidatin, dan beliau witir dengan 1 rakaat. 2 rakaat salam, dilagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 10. Kemudian beliau witir dengan 1 rakaat. Kemudian fa idza sakata al muadzinu min salatil fajri, apabila muadzin datang mengumandangkan azan dan selesai dari azan dan sudah jelas fajar itu sudah muncul, muadzin datang untuk azan dilihat sudah memang masuk waktu salat subuh dengan munculnya fajar shadiq, ja'al muadzinu qama faraka rak'atain khafifatain. Setelah selesai azan, beliau salat 2 rakaat yang ringan. Thumma taj'al shikl ayman, kemudian beliau berbaring pada anggota tubuhnya bagian kanan. Hakadha, begitulah kata Aisyah, hatta ya'tiyahul muadzin, sampai datang muadzin lil iqamati, untuk qomat. Untuk apa? Qomat. Prakteknya waikum muslimin, Nabi berada di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Di sebelah kanan pengimaman. Namanya kita ke sana. Sebelah sananya. Atau sebelah kiri ya. Sebelah kiri pengimaman. Itu kamarnya Aisyah. Batasannya dengan masjid tembok. Batiannya tembok. Itu sudah kamarnya Aisyah, bukan bagian dari masjid. Kok bisa? Karena Nabi ketika beliau itikaf, badan beliau dalam masjid, kepalanya dimasukkan ke jendelanya kamarnya Aisyah, kemudian disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan bahwa itu adalah kamar. Kalau seandainya kamar itu bagian dari masjid, maka Nabi akan masuk ke dalam kamar itu. Karena sedang beritikaf, tidak boleh keluar masjid, maka beliau tidak keluar masjid. Ini nanti akan ada pembahasan, Nabi dimakamkan di mana? Di masjidkah atau di luar masjid? Jawabannya di luar masjid, di kamarnya Aisyah. Nah, praktek hadis ini tadi yang disebutkan adalah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau tidur di kamarnya Aisyah. Aisyah mendapati Rasul salat 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai mendekati fajar beliau salat 1 rakaat. Ketika muazin telah azan, selesai azan, Nabi salat 2 rakaat. Nabi salat 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, setelah qabliyah subuh, beliau tiduran ke sebelah kanan tuang tubuhnya begini, ya, sampai datang muazin untuk qomat. Bisa dipahami? Nah, untuk qomat. Disebutkan satu riwayat lagi, hadis Ibnu Umar wa qawluha yusallim baina kulli rak'atain hakadha fi huwa fi muslimin wa ma'nahu ba'da kulli rak'atain. An Abi radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'atil fajri falyattaji ala yaminihi. Ada satu riwayat, namun riwayat ini ada kelemahannya, dia akan kita bacakan keterangannya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bentuknya perintah, idza shalla ahadukum raka'atil fajri, apabila seorang di antara kalian melakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh, falyattaji, hendaknya kalian berbaring pada anggota tubuh bagian kanannya. Riwayat ini riwayat Abu Daud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih, dan dikatakan Imam Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Namun kata Syekh Ibnu Taimin haditsnya ada kelemahan di sana. Kita bacakan keterangan dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Qala Syekh, telah lewat pembahasan kita, sabaqalana, telah lewat pembahasan kita di bab yang sebelumnya, pada pertemuan sebelum ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yusalli raka'atil fajr. Beliau sangat-sangat memperhatikan sholat 2 rakaat sebelum subuh, safaran wa hadaran, ketika beliau safar dan ketika beliau tidak safar. 2 rakaat sebelum subuh beliau menunaikannya terus-menerus. Wa sabaqa anna hataini rak'atain tatamayyazani an baqiyati ar-rawatib. 2 rakaat sebelum subuh ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan salat-salat rawatib yang lainnya. Dan telah lewat pembahasannya 5 keistimewaan pada pertemuan yang terakhir kemarin. Di antaranya, diulangi kembali oleh beliau, di antaranya tambahan pada bab ini, anida sallar hatain rakatain, bahwasanya Nabi apabila telah melakukan 2 rakaat sebelum subuh, ittaja'a, beliau berbaring, ala syikil aiman, pada anggota badan bagian kanan. Paham lagi? Bagaimana mau dipraktekan? Jenengan praktek mau? Ini ampun kebablasan pak, lagi taklim turu tiduran. Taja'a begini. Bagaimana kalau terlentang saja? Ya boleh, cuman dalam mereka mengikuti sunnah, apa, miring ke kanan. Apa miring ke kanan terus orang entuk gonta ganti? Ya entuk pak, aja kesurika. Nah, tapi untuk mengikuti sunnah, Nabi miringnya ke arah kanan. Nah, kadangkala wong angel diatur, ini keaturan syariat dari melu tok be, ngeyelan banget. Ya, bagian kanan dari anggota tubuh kita. Kamakan Nabi yaf'alu, sebagaimana Nabi melakukan hal itu dalam hadis yang tadi kita baca. Di antaranya hadis Aisyah, thabata dzalika Aisyah, muttafaqun alaih dalam sahihain Bukhari Muslim. Wa Nabi idza shalla sunnatal fajri, apabila beliau melakukan sunnah fajar, yakni dua rakaat sebelum fajar, ittaja'a ba'daha ala jambil aiman. Beliau terlentang atau tidur miring ke bagian anggota badan bagian kanan. Bahasa kitanya turunan nih Bang ya. Turunan. Napa? Ngedeng. Ngedeng. Di hadis Aisyah Al-Thani alladhi rawahu Muslim, disebutkan dalam hadis Aisyah yang kedua riwayat Imam Muslim, Nabi itu melakukan salat malam 11 rakaat, salam pada setiap 2 rakaatnya. Wa fi hadha dalil, di sini ada dalil ala wahima man tawahama anna idza shalla 11 rakaatan jusil arba'an thumma thalathan bina ala hadithiha. Di sini ada dalil penjelasan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam melakukan salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun disebutkan oleh para ulama yang lainnya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian witirnya 3. Tetapi yang paling sering disebut oleh Syekh Ibnu Taimin adalah apa? Yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Menurut Syekh, pendapat yang mengatakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam itu wahmun dari Syekh. Tetapi ini adalah khilaf di antara para ulama. Wa ma hadits Abu Hurairah, yang menjadi pembahasan sekarang, hadits Abu Hurairah yang ada pada kalimat Nabi memerintahkan. Ucapannya Nabi, "Idza shalla ahadukum raka'atil fajr." Apabila seorang di antara kalian salat 2 rakaat sebelum fajar, falyattaji, hendaknya kalian tidur berbaringan pada anggota badan bagian kanannya. Niki perintah, Pak. Lah nek boten dilaksanakaken, pripun niki? Kita baca keterangan dari Syekh tentang bagaimana sanad hadis ini. Wa ma hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, adapun hadits Abu Hurairah fi amrin nabi, yang menyebutkan perintah Nabi. Kalau hadits yang muttafaqun alaih, Nabi tidak memerintahkan, Nabi mengamalkan itu, Aisyah yang mengabarkan tanpa Nabi memerintahkan. Bisa dipahami? Ya. Siapa yang memberitahukan? Aisyah radhiyallahu anha, dan itu prakteknya di dalam rumahnya Aisyah. Tiduran miring sebelah kanan. Nabi tidak memerintahkan, tetapi Aisyah yang mengabarkan Nabi melakukan hal itu. Sehingga beliau mengatakan, adapun hadis Abu Hurairah riwayat Imam Tirmizi fi amrin Nabi, yang berkaitan dengan Nabi memerintahkannya pada kalimat idza shalla ahadukum raka'atil fajr falyattaji, apabila seorang di antara kalian telah melakukan sunnah 2 rakaat sebelum subuh, hendaknya tiduran miring ke arah kanan. Fahadha, ini kata Syekh Ibnu Taimin, wa in kana Tirmidzi wa Abu Daud qad rawayahu, walaupun Imam Tirmidzi dan Abu Dawud telah meriwayatkan keduanya, yakni kedua ulama ini, Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud telah meriwayatkan hadis tadi di atas. Wa qala al-mu'allif innahu bi asanidin sahihatin. Mu'allif al-Imam Nawawi mengatakan hadis ini dengan sanad-sanad yang sahihah. Walaupun demikian kata Syekh, faqad qala habrul umma wa bahrul ulum al-aqliyatu naqliyati Syekh Ibnu Taimiyah. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan riwayat ini, beliau mengatakan inna hadza haditsun munkarun, hadis ini hadis yang mungkar. Wa lam yasih al-amr bihi 'ani nabi, dan tidak ada hadis yang sahih Walam yasih, dan tidak sahih adanya perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam untuk melakukan hal itu. Wahada huwa sahih, dan ini yang benar. Artinya Nabi mempraktekkan itu, namun Nabi tidak ada lafaz yang berbentuk apa? Perintah. Wahada huwa sahih, dan inilah yang benar. Asy-Syaikh Ibnu Taimin setelah menukilkan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti apa? Asy-Syaikh Ibnu Taimin berpijak pada ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah yang isinya memerintahkan untuk tiduran miring ke sebelah kanan dari anggota tubuh kita setelah melakukan dua rakaat sebelum subuh, ini hadisnya mungkar, tidak bisa dipakai. Wa hadza wa sahih, dan ini adalah yang benar. Karena Rasul lam ya'mur, karena Nabi tidak memerintahkan binatta ja'ar rajulu idza salla sunnatul fajri ala jambil aiman. Ini yang benar. Bahwa Nabi tidak memerintahkan untuk seseorang tiduran miring ke sebelah kanan dari tubuhnya apabila setelah selesai melakukan dua rakaat setelah dua rakaat sebelum subuh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kemudian pembahasan yang lainnya. La farqa baina tahajjud wa ghairi isyaratan ila khilaf min dzalik. Wahwa anna ba'dul ulama qala baina yusannu al-tija' ba'da rak'atil fajr mutlaqan. Di sini ada perbedaan pendapat. Kita ikuti pembahasan Ibn Taimin supaya kita lengkap pengetahuan kita. Sebagian ulama mengatakan yusannu al-tija' disunnahkan untuk tiduran miring ke bagian kanan ba'da rakaatil fajr, setelah dua rakaat salat fajr, yakni dua rakaat qabliyah subuh, mutlaqan secara mutlak. Fidza wa ba'dhum qala laisa mutlaqan, sebagian ulama mengatakan tidak disunahkan secara mutlak. Wa ba'dhum qala bitafsil, sebagian ulama berkata dengan rinci. In kana lahu tahajjudun, apabila Rasul melakukan tahajud atau apabila seseorang melakukan tahajud, fa in yusan lahu itaja'a ba'dahuma min ajli ar-rahah ba'da at-ta'ab. Apabila seseorang melakukan salat malam sampai mendekati subuh, lihat prakteknya. Salat malam sampai mendekati subuh. Berarti ngantuk, mboten, Pak? Ngantuk. Begitu mendengarkan azan subuh, melakukan dua rakaat sebelum subuh. Nah, bagi orang yang prakteknya seperti ini, disunnahkan untuk tidur terlentang tiduran ke bagian tubuh bagian kanan min ajli rahah, dalam rangka istirahat ba'da ta'ab, setelah tadinya capek. Wa illam yakun lahu tahajjud fala yataji'. Adapun seorang apabila dia tidak tahajud di malam itu sampai subuh, maka dia tidaklah tiduran miring sebagian bagian kanan. Wa min ajib al-aqwal wa aghraba an ba'd al-ulama qala in al-tija' ba'd sunnat al-fajr syarat li-siyati salat al-fajr wa anna wa man lam yattaji' fa salatu batilah. Ada ucapan ulama yang sangat aneh, kata beliau, ini diingkari beliau, bahwasanya tiduran setelah melakukan dua rakaat sebelum subuh itu sebagai syarat sahnya salat subuh. Dan ini adalah pendapat yang salah. Ini pendapat yang salah. Wa hadhihi min gharib al-ulama wa darab al-aqwal. Wasahih, yang terakhir kita bacakan di sini, dan yang benar dalam hal ini kata Syekh Ibnu Taimin, wa maqalahu Syekh Islam, apa yang diucapkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, annahu qala idza kana insan mut'iban, apabila seorang dalam keadaan lelah, letih, capek, min tahajjudihi, dikarenakan tahajudnya, fa'innahu yastarih, maka bagi dia untuk beristirahat. Yataj'al jamil ayman, dia hendaknya tiduran miring ke sebelah kanan. Wa hadha bi syartin alla yakhsha ay yaghlibu naum fatafutuhu shalah, ini dengan syarat dia tidak takut kalau akan terkalahkan oleh tidurnya, sehingga malah justru salat subuhnya yang terlambat. Ya. Fain sa fa'in khasya fala yatim fala yanam. Kalau dia takutkan akan terlewatkan salat subuh, maka jangan tidur. Kata sedikit. Jadi dengan salat tahajud dari jam 1 sampai mendekati subuh. Kan keseng ya, Bang ya. Soal niku. Nah, tekat niku mboten jenengan embok. Kesel niku. Nah, begitu mendengarkan azan subuh, salat 2 rakaat yang pendek qabla subuh, kemudian istirahat. Nah, di sini kata Syekh Santemia, dipastikan engkau tidak akan terlambat ikut salat subuh. Kalau seandainya ditakutkan kebablasan, turun di situ lah sedelak. Bablasan pak, tangi-tangi, sengap itu. Walah. Anda berarti menyalahi sunnah. Kalau itu dilakukan dengan sengaja, berdosa. Sholat subuh itu fardu. Sholat malam itu sunnah. Sholat qabliyah subuh itu sunnah. Jangan didahulukan itu dan mengalahkan yang fardu. Saya ulangi, jangan dilakukan itu, jangan dipotong pak. Oh, berarti orang itu sholat mengbengi ya? Yo, bukan kata sini ku maksudnya pak. Jangan didahulukan ini karena akan mengkhawatirkan subuhnya terlambat. Oh, berarti main gue. Yang penting kan subuhnya terlambat walaupun orang sholat bengi. Oke, salah juga pak. Sholat malam umumnya jam 2 bangun. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, satu rakaat salam, turu maning. Bukan sedikit nggih turu maning tak sidangu sih. Begitu azan subuh, qabla subuh dalam keadaan seger langsung mangkat ke masjid, qomat salat subuh. Jeda waktunya kadang kala ndak memungkinkan untuk kita tiduran. Jenengan umay mandan adoh. Qabla subuh teng dalam turunan. Masa menyat tangi mengmesjid di sholat subuh rampung kayak gue bebendina ini gue salah pak. Berarti tidak ada kesempatan bagimu untuk tiduran. Laungkob dia subuh nang umah mangkateng mesjid bebun komat arab turunan keprip pun jenengan. Bisa dipahami hadirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadirin muliakan, ini jika memungkinkan tiduran nggih. Kalau tidak memungkinkan berarti tidak ada waktu untuk tiduran. Panjenengan kados yang saya tadi sampaikan, dua rakaat di rumah, tiduran, berangkat ke masjid terlambat. Maka didahulukan segera berangkat ke masjid. agar mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, kalau prakteknya sekarang 2 rakaat setelah subuh langsung doa. Dua-duanya diperbolehkan. Kalau memungkinkan tidur sebentar, kemudian setelah itu doa, kemudian berangkat ke masjid, atau masuk ke dalam masjid 2 rakaat subuh, kemudian kita doa saja cukup tanpa kita tidur. Dua-duanya boleh, Pak. Bisa kadang ini, bisa kadang itu. Pembahasan tadi disebutkan Syekh Ibnu Taimiyah, apabila orang itu dalam keadaan mud'ib, capek, karena urutan Nabi disebut oleh Aisyah setelah 11 rakaat yang panjang. Ini menunjukkan adanya apa? Urutannya. Beliau setelah mendengarkan azan subuh, qabliyah subuh, tiduran sebentar, kemudian beliau bangkit menuju ke masjid qomat. Tidak selalu seperti itu juga, Pak, prakteknya. Kadangkala bisa tiduran, kadangkala bisa tiduran plus dengan doa, kadangkala doa saja tanpa tiduran. Nah, hadis yang memerintahkan untuk tiduran, hadisnya lemah. Sehingga kondisional, kadang begini, kadang begitu. Dua-duanya boleh. Kalau mana yang lebih afdol, tidur atau berdoa? Ya, sesuai dengan kebutuhan. Lagi butuh doa, ya doa, Pak. Itu bagian dari ibadah juga yang sunnah. Bahkan itu ada nas perintahnya. Kalau yang tiduran itu praktek Nabi. Kalau yang doa, la turadu du'a baina al-adhan wal-iqamah. Nabi mengatakan tidak tertolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan qomat. Ini hadis yang sahih. Bentuknya ucapan. Kalau yang tiduran itu bentuknya adalah fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, dan tidak sahih hadis yang memberitahukan tentang Nabi memerintahkannya. Sehingga la tudadat, tidak berbenturan dua hal ini. Bisa ini, bisa itu. Cuma tadi diingatkan, kalau sekiranya kita tiduran dulu kemudian terlambat, ya tidak dibenarkan. Apalagi tiduran kemudian turu beneran, Bang. Sing wedon kewi abine wis salat subuh wis miki modal qobliyah subuh, Bang. Dikira wis subuhan. Durna bae lagi kesel, mabengi salat malam urung subuh nyenengan tangi-tangi kesu-kesu. Aku ora digugat dening lha miki salat subuh, Bang. Urung wala geger hidane. Sudah terlambat tidak berjamaah, subuhannya terlambat banget, bahkan sampai keluar waktu. Yang seperti itu malah disuruh salah. Saya ketipun pahami insyaallah nggih. Demikian alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.